Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, santri mat ilmi rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan sore hari ini kita akan mulai membaca Ta'liqat Ibnu Sa'di ala Sufwati Usulul Fiqhi. Komentar atau catatan-catatan singkat yang diberikan oleh Sa'd Ruman Ibnu Sa'di untuk satu matan yang juga karya beliau sendiri, yaitu Sufwah atau Intisari Usulul Fiqhi, ilmu usul fiqih. Nah, catatan-catatan ini qayyadaha anhu, dicatat, adalah hasil catatan pengajian atau kajian yang dicatat oleh tilmidhuhu, oleh muridnya Ibnu Sa'di, yaitu Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Ibn Aqil rahimallahu ta'ala. Kita mulai dari halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Fahadihi, maka berikut ini adalah takiraton, adalah sejumlah penjelasan yang langka dan yang bermanfaat yang disampaikan oleh Syekh Al-Alamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ala risalatihi, untuk buku karya beliau sendiri Al-Mukhtasarah, yang merupakan buku ringkas dalam ilmu usul fikih, yang judul lengkapnya adalah Sufwatu Usulil Fiqhi, Ring Intisari Usul Fiqih Al-Muntakhabatu Min Mukhtasaril At-Tahriri, yang merupakan al-muntakhabah, pilihan-pilihan dari kitab Mukhtasar At-Tahrir. Alati asluha, di mana buku ini asalnya adalah kitab Al-Kaukabul Munir Al-Musamma Mukhtasar At-Tahrir. Al-Kaukabul Munir, bintang yang bercahaya, yang nama lainnya adalah Mukhtasar At-Tahrir. Dan Al-Kaukabul Munir atau Mukhtasar At-Tahrir itu karya Al-Fatuhi. Walladhi asluhu, karena dia mukhtasar, maka asal memiliki, punya buku asal. Dan asal dari Mukhtasar At-Tahrir berarti kitab namanya At-Tahrir. Maka asalnya adalah Tahrirul Mangkul wa Tahdhibu Ilmil Usul karya Al-Mardawi. Maka dari Tahrirul Mangkul kemudian diringkas. Tahrirul Mangkul karya Al-Mardawi diringkas oleh Al-Fatuhi dengan judul Mukhtasar At-Tahrir. Kemudian diringkas lagi oleh Syekh Ibnu Sa'di rahimallahu ta'ala dengan judul Sufwatu Usulul Fiqhi Al-Muntakhabah Min Mukhtasar At-Tahrir. Kemudian Sufwatu Usulul Fiqhi ini kemudian diberi syarah oleh beliau sendiri, nampaknya dalam pengajian, kemudian dicatat oleh muridnya, kemudian catatan pengajian tersebut dicetak. Wahadi takirat, dan penjelasan-penjelasan Ibnu Sa'di tersebut qayyadaha, dicatat oleh muridnya yang cerdas Syekh Al-Alamah Abdullah Ibn Abdul Aziz Ibn Aqil rahimallahu ta'ala. Waqad kuntu waqaftu, kata muhaqqiq kitab ini, dan aku mendapati buku tersebut dan yang lainnya minal fawaid, ya, fawaid-fawaid yang lainnya, asna'a di tengah-tengah usahaku untuk menerbitkan atau untuk mengeluarkan sirah guru kami rahimallah, yaitu Syekh Al-Aqil, Abdullah Al-Aqil. Wa murasalati, dan surat-surat beliau Syekh Abdullah Al-Aqil. Wahinaha, dan pada saat itu aku kira bahasanya ini adalah karya Syekh Abdullah Al-Aqil. Fawadaktu, aku letakkan di bagian proyek mengeluarkan fawaid dan ta'liqat, komentar-komentar Syekh Abdullah Al-Aqil. Wabada muddatin, dan setelah beberapa waktu lamanya, a'adtu an-nadhara fiha, aku mentelaah ulang, ya, ternyata faida bisyekhina, ternyata guru kami Syekh Abdullah Al-Aqil menyebutkan di awal bahwasanya itu adalah karya gurunya Ibnu Sa'di rahimallah. Wa mimma yustafadu, dan di antara faedah yang bisa didapatkan dari penjelasan Syekh Ibnu Sa'di ini, idhafatan, di samping nilainya dari sisi ilmiah, annaha, bahasanya penjelasan beliau itu tudhir, menampakkan satu sisi dari metode Syekh Ibnu Sa'di dalam tadris lil mutun, mengajarkan kitab matan. Fafiha, maka ada padanya kejelian dalam ungkapan, ma'a ditambah ada mutatwil, tidak berpanjang lebar dalam memberikan penjelasan. Ya, maka kajian kitab model Syekh Ibnu Sa'di itu adalah kajian kitabnya tidak bertele-tele, cerita ngalor ngidul, luas keliling, panjang lebar. Dan beliau modelnya, ya, beliau cermat dengan diksi-diksi yang beliau pakai dan tidak bertele-tele. Wa min babil faedah, dan sebagai tambahan keterangan, faqad kana Syekh Ibnu Sa'di, adalah Syekh Ibnu Sa'di rahimallahu ta'ala muhtamman, beliau juga perhatian, ya, aidan juga dengan, ya, kitab asli muntakhabnya. Muntakhabnya adalah Sufwatu Usulul Fiqhi. Aslinya adalah Mukhtasar At-Tahrir. Beliau mensarah kitab Mukhtasar At-Tahrir litulabi, untuk murid-muridnya. Dan Syekh Ibnu Al-Aqil juga telah mencatat penjelasan-penjelasan Syekh Ibnu Sa'di, juz'an minhu, satu bagian darinya. Waqad wajatu, dan aku jumpai, arokan yasiratan, beberapa lembar yang sedikit, dimna, sebagai bagian dari wasa'iq syekhina, ya, lembaran-lembaran keterangan dari guru kami. Ya, kata Bafi Muqaddimatiha, beliau tulis di muqaddimahnya kalimat sebagai berikut, alhamdulillah wa kafabihi wa ba'du. Fahada, maka ini adalah ta'liq, komentar untuk Mukhtasar At-Tahrir, alaqtuhu, yang aku berikan komentar pada saat kami membacanya di hadapan guru kami Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Katsarallahu fawaidahu, semoga Allah memperbanyak faedah-faedah ilmiah yang beliau berikan. Dan wa akhadtuhu, dan aku mengambilnya dari penjelasan-penjelasan beliau, ma'ama lakhastuhu, ditambah apa yang aku ringkaskan min syarhihi, ya, dari sarah beliau, li mu'allafihi, untuk karyanya. Wa minallahi nastamitu al-i'anata wa tasdida, dan dari Allah lah kami memohon al-i'anah, bantuan, wa tasdid, dan, ya, bimbingan. Dan adalah mulai membaca kitab tersebut di hadapan Syekh Sa'di pada tanggal yang disebutkan di situ. Kemudian di antara perhatian Syekh Ibnu Aqil rahimahullah terhadap kitab Mukhtasar At-Tahrir adalah beliau berupaya untuk mencetaknya pada tahun 1366 Hijriah, di mana kitab tersebut belumlah qatubi'ah, dicetak sebelumnya. Atau kemudian kita baca catatan kaki dua di halaman 12. Kuntu qad sa'altu syaikhana, aku bertanya pada guru kami yaitu Syaikh Abdullah Al-Aqil, apakah Syaikh Ibnu Sa'di yutilu syarha, kalau mengajar apakah beliau adalah orang yang panjang lebar menjelaskan. Maka kata Syaikh Abdullah Al-Aqil, guru-guru kami rahimahullah semacam Syaikh Abdurrahman As-Sa'di, Syaikh Muhammad bin Ibrahim, beliau-beliau mensarah matan dengan ibaratin daqiqatin mukhtasaratin, dengan ungkapan-ungkapan yang daqiqah yang detail, ungkapan-ungkapan yang diqah yang cermat, mukhtasarah namun ringkas. Walam yakunu yutuluna fi syarhi, mereka tidak punya kebiasaan panjang lebar kalau menjelaskan matan. Waqala rahimallah, dan Syaikh Abdullah Aqil mengatakan di fi munasabatin ukhra, di kesempatan yang lain, idza kana syarhul kitabi mutawwala, jika syarah untuk kitab itu terlalu panjang, fa inna akhir syarhi yunsi awwalahu, maka akhir dari penjelasan menyebabkan bikin lupa awalnya. Maka akhir dari penjelasan menyebabkan lupa matan yang dibaca isinya apa. Kenapa? Karena sarahnya panjang lebar kemana-mana, malah yang ditangkap kemana-mananya. Terus dapat pelajaran apa dari matan tersebut, malah lupa. Kemudian untuk biografinya kita lewati. Ada biografi Syaikh Abdurrahman As-Sa'di, kemudian ada biografi Syaikh Abdullah Aqil, ya, kemudian ada foto makhthut manuskrip dari buku ini, kemudian An-Nasu Al-Muhaqqaq, teks kitab yang ditahqiq oleh si muhaqqiq. Ya, kemudian kita masuk pada halaman 29. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi fawaidu muhimmah, inilah faedah-faedah yang penting dari penjelasan guru kami dalam bidang ilmu usul fikih. Yang penjelasan ini beliau sampaikan waqta qiraatina, ketika kami membaca di hadapan beliau, fi muntakhabihi. Ya. Ya, untuk kitab muntakhab atau mukhtasar beliau, untuk kitab mukhtasar at-tahrir. Ya, muntakhabnya namanya apa? Suffatu usulil fiqhi. Ya, maka ada yang kemudian teks matan itu diberi tanda kurung. Kemudian bagian yang lain itu tidak diberi tanda kurung, maka itu sarah atau penjelasan atau komentar dari Syaikh Abdurrahman As-Sa'di. Jadi dua-duanya, ingat, dari Syaikh Sa'di semua. Ya. Matannya adalah Syaikh Sa'di, kemudian sarahnya juga dari Syaikh As-Sa'di. Ahamiyatu ilmi usulul fiqhi, urgensi ilmu usul fiqih. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi. Segala puji milik Allah Rabb semesta alam, pujian yang banyak dan baik, penuh keberkahan. Ya Allah, sanjunglah Muhammad dan keluarga Muhammad serta para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari pembalasan, dan ya Allah berikanlah keselamatan yang banyak. Amma ba'du. Fa inna ilma usulul fiqhi ilmun syarifun muhimun. Ilmu usul fiqhi adalah ilmu yang mulia dan penting, terwujud dengan mengetahuinya, dengan mempelajarinya akan terwujud bagi penuntut ilmu malakah. Ya, malakah kemampuan, yaktadiru biha, yang dengannya seorang penuntut ilmu mampu an-nadhar al-nadhar as-sahih, telaah yang benar terhadap dalil-dalil hukum. Wa yatamakkan, dan memiliki kemampuan untuk al-istidlal, berdalil tentang hal yang halal ataupun yang haram. Wa yasta'inu bihi, dan dia bisa memanfaatkan bihi ilmu usul fikih untuk melakukan istimbat, penggalian terhadap hukum-hukum syar'i dari Al-Quran dan Sunnah. Wa ya'rif, dan dia seorang penuntut ilmu mengetahui kaifiyah, tata cara itu semua dan jalannya. Penjelasannya, al-ghalib umumnya annal khutab, sesungguhnya khutab jamak dari khutbah, dan khutbatul kitab itu artinya muqaddimah kitab. Khutbatul kitab itu sama dengan muqaddimah kitab. Maka muqaddimah di awal-awal kitab itu tadulu akan menunjukkan isi kitab. Maka ilmu syar'i adalah Al-Quran, Sunnah, Fikih, wa usuluddin, dan usuluddin yaitu akidah, dan wa masiwaha minal ulumi nafi'ah, dan ilmu-ilmu manfaat yang lainnya, semacam ilmu bahasa Arab al-akhtilafiha yang macam-macam. Ilmu bahasa Arab ada nahwu, ada lughah. Maka ilmu bahasa Arab ini adalah wasilatun ilaiha, sarana untuk bisa menguasai ilmu maksud, ilmu yang jadi maksud, yaitu ilmu-ilmu yang manfaat, yaitu ilmu tentang Quran dan Sunnah. Dan ilmu usul fikih ini dibutuhkan oleh ahli tafsir, dibutuhkan oleh muhadis, pakar hadis, dan dibutuhkan oleh ahli fikih. Ya, maka jika demikian, maka ilmu usul fikih, fikih di situ bukanlah fikih dalam makna yang sempit. Karena ilmu usul fikih itu adalah maknanya adalah kaedah-kaedah fikih. Namun ternyata dipakai oleh mufasir, dipakai oleh muhadis, dipakai oleh faqih, sehingga usulul fiqih yang merupakan yang hakikatnya adalah kaedah-kaedah fikih, makna fikihnya itu bukan fikih dalam makna yang sempit. Non fikih di situ adalah fiquddin, adalah ya, faham agama. Sehingga kaedah-kaedah yang ada, panduan-panduan yang ada dalam ilmu usul fikih itu dibutuhkan oleh semua bidang-bidang ilmu yang lain. Kemudian tadi ada kata-kata malakah. Malakah maknanya adalah kuwah dhatiyah, kemampuan diri. Maka belajar ilmu usul fikih itu diharapkan menyebabkan seorang memiliki malakah. Ya, malakah itu adalah kemampuan untuk meracik dengan baik dan benar. Ya, misalnya, kalau orang punya malakah dalam ilmu matematika, maka dia adalah orang yang bisa menentukan dengan baik pertanyaan ini pakai rumus A, pertanyaan B itu pakai rumus pertanyaan yang kedua pakai rumus B. Dan ketika pertanyaan pertama itu modelnya diganti-ganti, dia tidak bingung, ini tetap pakai rumus A. Padahal diputar-putar di sedemikian rupa, tetap dia ngerti cermat kalau ini pisau analisisnya adalah rumus A. Nah, kemampuan semacam ini namanya malakah. Kalau orang yang tidak punya malakah, maka ya dia cuma ya, kaku dengan contoh yang pernah dipelajari. Oh, saya pernah belajar ya, kasus soal ini pakai rumus ini. Begitu soalnya diganti, dia tidak tahu. Kenapa? Karena tidak punya malakah. Dalam hal ini malakah dalam ilmu matematika. Maka belajar ilmu matematika yang sukses dan berhasil adalah menghasilkan malakah. Kalau sudah belajar matematika ternyata tidak punya malakah, berarti belum sukses belajar matematika. Ya, dia cuma terbatas pada itu saja, buku tersebut dipakai untuk yang lainnya dia, untuk soal-soal yang lain dia tidak bisa. Maka kalau orang itu belajar fikih, maka dia cenderung ya cuma bisanya itu saja. Belajarnya itu saja. Oh, di buku ada kasus demikian, jawabannya demikian, kasus demikian, jawabannya demikian. Ya, ada kasus yang lain, tidak tahu menau. Ya, karena belajar fikih tidak menghasilkan malakah. Ya. Namun belajar ilmu usul fikih itu adalah belajar yang benar, ya, manakala menghasilkan malakah. Ya, punya kemampuan memakai ya, rumus, kaidah yang didapat untuk berbagai macam kasus. Dan itu dia pakai dengan tepat dan tidak salah sasaran. Dan seorang yang memiliki kemampuan malakah, maka dia punya kemampuan untuk menggabungkan berbagai hal di waktu yang cepat. Maka contoh yang lain dari malakah adalah ya, belajar naik motor atau belajar nyetir mobil. Ada teorinya. Ya. Teori tersebut untuk tangan, untuk kaki kiri, untuk kaki kanan. Ya. Ini kalau ada demikian, ya, maka tangan harus bagaimana, kaki kanan, kaki kiri harus bagaimana. Ya, teori naik motor, nah, maka nah, ini mau berhenti, maka gas diturunkan, ya, tangan ngatur gas diturunkan, ini kakinya nginjak rem, ya, jangan malah masuk gigi selanjutnya, ya, jangan sampai salah. Maka orang yang memiliki malakah itu dia bisa mengkonekkan itu semua dalam waktu yang singkat dan tidak salah. Kalau malakahnya belum jadi, itu mau berhenti malah ngegas. Itu artinya malakah naik motornya belum jadi, mau berhenti malah ngegas tinggi. Nah, itu malakahnya gak jadi. Rumusnya salah. Teorinya salah. Teori dengan prakteknya ya, belum klop. Teorinya dia tahu. Kalau mau berhenti gimana? Gasnya diturunkan. Loh, kok malah di... Ya, gak tahu. Gasnya malah naik. Gitu. Maka orang yang punya malakah, ketika dia dihadapkan padanya satu peristiwa yang tidak biasa, yang belum pernah dia jumpai, maka dia memakai semua teori-teori yang ada itu, dia susun dengan cepat, dan dia lakukan segera tindakan, dan itu semua dengan tepat. Ini namanya malakah. Dan inti dari orang belajar adalah membangun malakah. Inti dari orang belajar, orang berlatih, itu adalah membangun malakah ilmiah. Dan malakah definisinya adalah al-quwah dhatiyah. Potensi yang sudah ada pada, tertanam pada satu zat. Dalam hal ini adalah potensi yang ada pada seseorang yang itu sudah instan, siap praktek. Kemudian adillatul fiqhi itu adalah dalil-dalil dalam kitab fikih, itu namanya dalil tafsili. Sedangkan dalil yang dibahas dalam ilmu usul fikih adalah dalil kulliyah ijmaliyah, dalil-dalil yang bersifat general dan global. Ini perbedaan fikih dan usul fikih. Maka fikih itu membahas dalil tafsili, puasa wajib dalilnya ini. Ini namanya dalil tafsili. Sedangkan yang dibahas dalam ilmu usul fikih itu dalil kuliyah ijmaliyah, pembahasan tentang perintah, pembahasan tentang nahi, pembahasan tentang sunnah, tentang hadis. Demikian juga kaedah-kaedah yang bersifat global. Hukum asal perintah menghasilkan wajib, hukum asal larangan menghasilkan hukum haram. Ini beda ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Dan jika dalam buku usul fikih itu terdapat dalil tafsili, maka itu adalah dalam rangka memberi contoh, contoh penerapan kaidah yang aslinya dibahas. Jadi bahasan ilmu usul fikih, hukum asal perintah adalah menghasilkan hukum wajib. Apa contohnya? Maka dibawakanlah ayat atau bahkan hadis. Oh, maka ini menunjukkan kalau puasa itu wajib, ya, sholat itu wajib, dan seterusnya. Kemudian sebagian ulama mengatakan belajar ilmu usul fikih itu fardu ain. Sebagian lagi mengatakan fardu kifayah. Sebagian lagi merinci. Al-faqih alladhi yahtajuhu binafsihi wa yahtaju ilai an-nasu fa huwa fardu ainin bihaqqihi. Untuk ahli fikih yang dia membutuhkannya, dirinya membutuhkan ilmu usul fikih, dan manusia pun membutuhkan dirinya karena dia adalah tempat bertanya, maka belajar ilmu usul fikih itu fardu ain untuk orang tersebut. Maka orang yang menjadi tempat bertanya, orang yang dibutuhkan oleh manusia, menjadi tempat bertanya banyak orang, fardu ain baginya untuk belajar ilmu usul fikih. Wa ma ada adapun orang yang lain, fa wa fardu kifayatin, maka belajar ilmu usul fikih hukumnya fardu kifayah. Al-Akburi mengatakan, hal yang paling agung, hal yang paling penting yang mengantarkan seorang ila ihkamil ahkam, menguasai hukum dengan baik. Ihkam menguasai, al-ahkam hukum dengan baik, adalah penguasaan yang bagus terhadap itqan, penguasaan yang bagus terhadap ilmu usul fikih, dan sedikit dari ilmu akidah. Ibnu Jauzi mengatakan, siapa yang menguasai ilmu usul fikih dan mengetahui banyak dari rincian-rincian dalam ilmu usul fikih, dialah orang yang layak, punya kelayakan untuk melakukan kegiatan berijtihad. Kemudian yang dominan dalam ilmu usul fikih, tidak ada padanya perselisihan di antara madhab, lain halnya dengan al-furu', furu' nama lain dari buku fikih. Kemudian perkataan penulis matan, wa ya'rif kaifiyata dzalika kullihi wa tariqihi atau wa tariqahu. Ats-tsalatsa al-madzkurah qablu, maka tiga hal yang disebutkan sebelumnya, yaitu an-nadhar as-sahih, telaah yang benar, pendalilan tentang halal dan haram, wal istinbat, dan istinbat. Nah, inilah tiga-tiganya adalah manfaat belajar ilmu usul fikih. Maka ada tiga manfaat belajar ilmu usul fikih yang disebutkan di sini. Yang pertama adalah punya an-nadhar as-sahih, punya malakah ilmiah untuk memiliki telaah yang benar terhadap dalil-dalil hukum. Kemudian kemampuan untuk berdalil, mendalili mana yang halal dan mana yang haram, dan kemampuan untuk melakukan istinbat terhadap hukum-hukum syar'i. Kemudian perkataan Syaikh Ibnu Sa'di di Shufwati Usulul Fiqhi, wa hadza mukhtasaron, ini adalah buku ringkas, intaqaituhu, yang aku saring dari sejumlah ilmu usul fikih. Iktasartu, aku cukupkan fihi, dalam buku ini aku cukupkan dengan al-muhim, hal-hal yang penting yang dibutuhkan. Dan aku bersungguh-sungguh untuk membuat jelasnya buku ini. Li'anal hajata, karena kebutuhan untuk terwujudnya kejelasan dan kejelasan, asyadu, lebih mendesak daripada kebutuhan terhadap pembuangan dan peringkasan. Wa arjullaha ta'ala, dan aku mohon kepada Allah, karena Allah memberikan bantuan dan bimbingan dan menempuh jalan yang paling dekat yang mengantarkan kepada hidayah dan hidayah. Bimannihi wa karamihi, dengan kemurahan dan kemurahannya. Amin. Maka Syaikh Ibnu Sa'di mengatakan, Ali bin Sulaiman Al-Mardawi, penulis kitab Al-Insaf, Sunnafa At-Tahrir, menulis kitab namanya At-Tahrir. Yang tadi nama lengkapnya apa? Tahrirul Mangkul wa Tahdhibi Ilmi Usul. Ini penulisnya adalah Ali bin Sulaiman Al-Mardawi, penulis kitab fikih Hambali yang terkenal, yaitu Al-Insaf. Nah, beliau menulis buku At-Tahrir ini dengan referensi pokok bahan. Bahan beliau untuk menulis kitab At-Tahrir adalah Raudhah, catatan kaki, yaitu maksudnya Raudhatun Nadhir wa Junnatul Munadhir, karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ilmu usul fikih, atau buku usul fikih karya Ibnu Qudamah. Kemudian referensi pokok yang kedua adalah buku karya Abul Khattab, catatan kaki, yaitu Mahfud bin Ahmad bin Hasan Al-Kaludhani Abul Khattab Al-Baghdadi Al-Hambali, salah satu imam mazhab Hambali dan tokoh besarnya. Dan kitab yang dimaksudkan, kitab usul fikih beliau, judulnya At-Tamhid Fi Usulil Fiqhi. Dan referensi pokok yang ketiga adalah buku karya Abul Fakhr Al-Ismail, yaitu Ismail bin Ali bin Husain Al-Baghdadi Al-Assi Al-Hambali, yang gelarnya adalah Fakhruddin, terkenal dengan sebutan Ghulam Ibnu, ya, wallah alam itu baca Mani atau Muna. Nah, ini referensi pokok Mardawi untuk menulis kitab At-Tahrir. Wa ghairaha, atau wa ghairiha, dan buku-buku yang lain, dakar fi akwalan. Ya, di kitab At-Tahrir ini penulisnya menyebutkan banyak pendapat. Tsumakhtasaru al-Fathuhi, dan kitab At-Tahrir tadi diringkas oleh Al-Fathuhi. Yaitu kitab sebagai catatan kaki, yaitu Muhammad bin Ahmad Al-Fathuhi. Sahibul Muntaha, penulis kitab Muntaha, yang merupakan juga kitab fikih madhab Hambali. Wabanahu ala qawlin wahidin, beliau bangun cuma dengan satu pendapat saja. Di Tahrir itu menyebutkan banyak pendapat, nah itu diringkas, diambil satu pendapat saja. Wasarohahu, kemudian beliau mensarohnya dengan buku yaitu Syarhul Kaukabil Munir Al-Musamma Mukhtasar At-Tahrir. Nah, kemudian itu sedikit tentang asal-muasal buku ini. Dan dari tadi, dari Mukhtasar At-Tahrir karya Al-Fathuhi, maka muncullah kitab Shofwatu Usulil Fiqhi. Definisi ilmu usul fikih. I'lam ketahuilah bahasanya ilmu usul fikih adalah adillatu al-musilatu ilaihi, adalah dalil-dalil yang mengantarkan kepada fikih. Hadza inilah definisi atau had definisi usul fikih. Adapun definisi fikih adalah mengetahui hukum-hukum syar'i al-far'i, hukum-hukum syariat yang bersifat cabang, yaitu hukum-hukum fikih bil istidlal, dengan mengetahui pendalilannya. Ya. Maka kalau pakai definisi ini, kalau orang itu belajar fikih tanpa tahu dalilnya dan cara pendalilannya, maka dia belum belajar fikih. Maka dia belum belajar fikih. Ya, karena bil istidlal. Bil istidlal. Dari kata-kata bil istidlal. Maka ini makna asal dari ilmu fikih. Itu belajar hukum-hukum syariat dalam keadaan kita tahu dalil dan wajhul istidlalnya, sisi pendalilannya. Kemudian makna ilmu fikih dibuat melebar lebih lanjut, sehingga istidlalnya dibuang, sekedar mengetahui dan belajar hukum-hukum syar'i far'i. Itu sudah dikatakan belajar fikih. Maka dari situlah kemudian matan-matan fikih disebut matan-matan fikih. Kalau pakai definisi ini, maka tidak bisa disebut matan fikih karena tidak ada dalil dan istidlalnya. Jadi itu makna yang lebih luas lagi dari ya, dari fikih. Maka fikih itu memiliki makna syar'i, yaitu fiquddin kullihi, faham agama seluruhnya, baik itu babnya bab hukum amali atau bab akidah atau yang lain. Itu makna syar'i untuk fikih, dan itulah makna fikih dalam hadis ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan yang banyak, maka Allah akan berikan padanya fikih tentang agama. Fikih di sini adalah fikih bimakna syar'i, yaitu faham agama seluruhnya. Kemudian setelah itu ada fikih dalam arti, dalam pengertian istilah. Dan definisinya adalah definisi yang di sini. Ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-far'iyyah bil istidlal. Kemudian definisi ini dibuat melebar lagi. Maka ini definisi asal dari ilmu fikih yang menuntut dan mengharuskan seorang pelajar fikih itu harus tahu dalil dan istidlal. Ya, kemudian makna istilah ini dibuat melebar, ya, melebar lagi sehingga mencakup juga sekedar belajar hukum-hukum syariat meskipun tidak faham dan tidak ngerti dalil dan istidlalnya. Kemudian wa asluha alkitab wa sunnah, dan pokok dari ya, dari ilmu usul fikih adalah Quran dan sunnah. Dan sunnah adalah perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatannya, wa taqriratuhu, dan persetujuan-persetujuan Nabi. Wahuma al aslu, inilah yang paling pokok. Kemudian wal ijma, dan ijma mustanidun alaihima, yang bersandar pada Quran dan sunnah. Dan ijma adalah ittifaqu mustahidi al-ummati ala hukmin syar'iyyin, kesepakatan ulama mustahid umat ini terhadap satu dalil, terhadap hukum syar'i. Kemudian wal qiyas, yaitu qiyas terhadap salah satu dari tiga hal di atas, kias terhadap Quran, kias terhadap hadis, atau kias dengan ijma. Fahadil arba'atul usulu, inilah empat, ya, empat landasan yang dibahas dalam buku-buku usul fikih. Wa kalamu alal huruf li'annaha mimma yunbi'u anha. Sedangkan pembicaraan mereka tentang ya, tentang huruf, tentang kalimat, tentang jumlah, dijumpai di sebagian kitab usul fikih pembahasan tentang jumlah ya, tentang jumlah mufidah. Itu kita jumpai di Waraqat misalnya. Ya. Maka di sana ada pembahasan tentang jumlah. Kenapa? Li'annaha mimma yunbi'u anha. Karena itulah yang memberitakan kita tentang Quran, tentang hal-hal di atas, tentang Quran dan Sunnah, semuanya itu pakai jumlah mufidah. Maka terkadang disinggung ada bab di sebagian kitab usul fikih semacam Waraqat. Ya. Itu ada pembahasan tentang masalah jumlah. Sedangkan yang dibahas oleh Ahlul Aqaid wa Tauhid, oleh ulama akidah dan tauhid dalam kitab-kitab mereka adalah pokok-pokok keimanan. Yang jumlahnya enam alias rukun iman. Yang enam yang disebutkan dalam hadis Jibril. Yaitu, antum minabilahi, anda beriman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir. Dan anda beriman dengan takdir yang baik ataupun yang jelek. Sedangkan yang dibicarakan oleh para ulama fikih dalam kutubul furu', kitab-kitab fikih, ya, adalah empat jenis ibadah selain syahadat. Ya, empat jenis syahadat, empat jenis ibadah yang merupakan bagian dari rukun Islam selain syahadat, yaitu sholat, zakat, haji dan puasa. Adapun dua kalimat syahadat, fala, maka tidak dibahas di kitab-kitab fikih. Dan macam-macam hukum syar'i. Wal ahkam asy-syar'iyyah khamsatun, hukum syar'i ada lima, yaitu wajib. Dan wajib adalah yang diberi pahala pelakunya dan akan dihukum orang yang meninggalkannya. Sedangkan haram adalah kebalikan dari wajib. Yuqabiluhu maknanya yu'akisuhu, kebalikannya. Taqabul itu maknanya ta'akus, kebalikannya. Sedangkan masnun atau sunnah adalah yang diberi pahala pelakunya dan tidak dihukum orang yang meninggalkannya. Kebalikannya adalah makruh. Sedangkan mubah adalah perkara yang la yata'allaku bihi madhun wala dhamun. Satu perkara yang tidak melekat kepadanya pujian dan celaan dengan zatnya. Dia bisa dipuji dan dicela karena faktor eksternal. Manakala hal yang mubah tersebut menjadi sarana hal yang terpuji, maka dia terpuji. Dan ketika hal yang mubah itu menjadi sarana untuk yang tercela, maka dia tercela. Wa idza waradal amru, dan jika perintah dan larangan. Wa idza waradal amru, dan jika terdapat perintah dalam Quran dan Sunnah, baik dengan sirotil amri, dengan sirah amr, atau dengan kalimat berita namun maknanya perintah. Contoh kalimat berita yang maknanya perintah adalah wal walidatu yurdina auladahuna haulaini kamilain, para ibu menyusui anaknya selama 2 tahun yang sempurna. Ini kalimat berita maknanya perintah. Wahai para ibu, susilah anakmu 2 tahun yang sempurna. Contoh yang lain adalah wal mutalaqatu yatarabbasna, mereka wanita-wanita yang dicerai menunggu selama 4 bulan 10 hari. Artinya, wahai wanita-wanita yang dicerai, hendaklah kalian menjalani masa tunggu sebanyak 4 bulan 10 hari. Fal aslu, maka hukum asal untuk perintah lil wujub menghasilkan hukum wajib, kecuali jika terdapat qarinah indikator yang membelokkannya kepada hukum anjuran atau mubah. Intinya al aslu annal amra lil wujub, hukum asal perintah itu menghasilkan wajib illa idza dalal dalilu wal qarinatu lil istihbabi. Jika terdapat dalil dan indikator yang menunjukkan bahasanya hukum yang dihasilkan adalah anjuran. Contohnya, wa asyidu dawai adli minkum. Maka ketika kalian hendak talak atau mau rujuk, maka datangkanlah dua orang saksi yang terpercaya di antara kalian. Nah, adanya saksi saat talak dan saat rujuk, fawalil istihbab, itu hukumnya istihbab, dianjurkan menurut jumhurul fuqaha, mayoritas para ulama fikih. Ya, maka di sini disampaikan bahasanya hukum asal perintah itu menghasilkan hukum wajib. Baik perintah tersebut adalah dengan sighah amr. Sighah amr kita bahas, kita ada di pelajaran al-usul min ilmu usul. Sighah amr itu ada empat. Ya, yang pertama adalah fi'il amr. Yang kedua adalah fi'il mudhari' didahului lam amr. Ya. Kemudian selanjutnya adalah masdar yang menggantikan ya, fi'il amr, fadorbar riqab, maka pegalah leher-leher mereka orang kafir dalam peperangan. Kemudian yang keempat, isim fi'il amr, alaikum bisunnati ay ilzamu sunnati, ya, peganglah sunnahku. Maka amar baik dengan sirah amar ataupun ya, kalimat berita yang maknanya adalah perintah, hukum asalnya adalah menghasilkan hukum wajib, kecuali jika ada indikator. Kemudian idza kana ba'dal hadri ghaliban, dan amr itu menghasilkan hukum mubah idza kana ba'dal hadri, jika ada amr ba'dal hadri setelah larangan, dan ini adalah kaidah ghaliban umumnya. Contohnya adalah firman Allah, fa idza qudiyatish shalatu, jika salat telah diselesaikan yaitu salat Jumat, maka bertebarlah kalian di muka bumi, carilah anugerah Allah. Maka ada perintah kerja cari duit setelah selesai sholat Jumat. Apa hukum perintah di sini? Gimana kalau setelah selesai sholat Jumat malah tidur? Nah, apakah kemudian berdosa? Jawabannya tidak, tidak dosa. Fawalil ibahah, karena perintah di sini menghasilkan hukum mubah. Perintah di sini menghasilkan hukum mubah. Kenapa? Karena di sini adalah perintah setelah dilarang. Dilarang cari duit. Wadharul bayi', tinggalkanlah jual beli. Setelah itu, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Maka ada perintah setelah dilarang. Ya, maka itu menghasilkan, umumnya menghasilkan hukum mubah. Sedangkan Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala di tafsir Ibnu Katsir mengatakan, al-amru ba'dal hadri yarudul asya'a ila makanat alaihi qablahu. Perintah setelah dilarang, yarudu syai' mengembalikan, yarudu al asya'a mengembalikan perkara tersebut kepada keadaan hukumnya sebelum dilarang. Ya, dan ini adalah kaidah yang pasnya adalah ini. Karena tadi kaidah ghalibnya, umumnya perintah setelah larangan itu menghasilkan mubah umumnya. Kalau pasnya adalah ya, perintah setelah larangan kembali kepada keadaan perkara tersebut sebelum dilarang. Maka sebelum dilarang jual beli, apa hukum jual beli? Hukumnya mubah. Maka ya, perintah untuk jual beli dan cari duit ya, kembali kepada hukum asalnya, berarti mubah. Waqala ghairuhu, sedangkan selain Ibnu Katsir mengatakan perintah setelah larangan itu menghasilkan hukum ibahah mubah. Namun perintah setelah larangan menghasilkan hukum mubah itu laisa bikulliyin, bukanlah hukum yang bersifat general, namun aghlabiyun, ya, bersifat mana yang dominan, yang paling banyak. Bukti kalau ada perintah setelah larangan yang tidak menghasilkan hukum mubah. Contohnya adalah sabda Nabi SAW, dulu kularang kalian untuk melakukan ziarah kubur, sekarang silakan kalian melakukan ziarah kubur. Dilarang ziarah kubur, kemudian diperintahkan ziarah kubur. Fawa, maka perintah untuk ziarah kubur adalah lil istihbab bil ittifaq, adalah menghasilkan hukum anjuran dengan sepakat ulama. Oleh karena itu penulis Shofah Usulul Fiqhi mengatakan ghaliban, sering-seringnya perintah setelah larangan menghasilkan hukum mubah. Wannahyu litahrim, dan hukum asal larangan itu menghasilkan hukum haram, ila biqarinatin tasrifuhu, kecuali terdapat indikator yang membelokkannya kepada hukum makruh. Dan al-alfad, tentang lafad. Wa yata'ayyanu hamlul alfadhi ala haqa'iqiha tunama qalu innahu majazun. Wa yata'ayyan, sebuah keniscayaan memahami lafad dengan makna hakikinya tanpa apa yang mereka sebut dengan majaz. Maka ini kaidah al-aslu fil kalam haqiqatun. Hukum asal kalimat itu kita maknai dengan makna hakikatnya. Bisa dimaknai dengan makna majaz, itu harus ada qarinahnya, harus ada alasannya. Yang namanya hakiki adalah lafad al-maudu' lil makna awalan, yang dipakai untuk maknanya yang pertama, sedangkan majaz ada lafad yang digunakan untuk maknanya yang kedua. Wakil, dan ada yang mendefinisikan hakiki adalah alat itufhamu, yang bisa dipahami dari satu lafad min ghairi qaidin, tanpa ada qaid atau indikator. Sedangkan majaz adalah satu hal yang tidak bisa dipahami kecuali dengan qaid atau qarinatin indikator. Dan adanya majaz diingkari oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di kitabnya Kitabul Iman, yaitu Al-Iman Al-Kabir. Wa aksaru matan fa'u hadhil qaidah, dan kaidah ini yaitu hukum asal kalam itu adalah hakikat, paling banyak manfaatnya di pembahasan tentang sifat Allah. Li'an al-jahmiyata, karena jahmiyah ya ta'awaluna sifati, mereka mengotak-atik sifat Allah dengan cara mereka mengklaim kalau itu majaz. Contohnya rahmah, mereka mengatakan, jahmiyah mengatakan itu majaz dan yang diinginkan adalah nikmat. Wanakul, sedangkan kita ahlu sunnah kita katakan yang dimaksud Allah itu punya rahmah adalah sayang yang hakiki. Maka tentang adakah majaz dalam Al-Quran ataukah bahkan adakah majaz dalam bahasa Arab, satu hal yang diperselisihkan oleh ulama. Semisal Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala, beliau mengingkari adanya majaz bahkan dalam bahasa Arab. Beliau tolak kalau itu disebut majaz. Sedangkan contoh-contoh yang dibawakan oleh orang yang menetapkan adanya majaz, maka itu akan dijawab oleh Ibnu Taimiyah dengan mengatakan itu adalah asalib Arabiyah, uslub orang Arab ketika mau menyampaikan sesuatu, gaya orang Arab ketika mau menyampaikan sesuatu. Misalnya fas'alil qaryata, tanyakalah pada qaryah, maka maknanya tanyakalah kepada penduduk kampung. Nah, itu sudah baku gayanya orang Arab. Kalau mau ngomong, tanyakanlah kepada penduduk kampung, langsung saja mereka mengatakan fas'alul qaryah, gitu. Itu bukan majas. Intinya yang disebut majas oleh sebagian ulama, disebut oleh Ibnu Taimiyah dengan asalib Arabiyah, model dan gaya berbahasanya orang Arab. Ringkasnya pembahasan tentang masalah majas ini, perbedaan tentang adakah majas dalam bahasa Arab ataukah tidak, dengan syarat perbedaan antara ulama yang mengingkari majas ataukah yang menetapkan adanya majas, dengan syarat si ulama yang menetapkan majas tersebut tidak melakukan takwil dalam sifat Allah Subhanahu wa taala, maka perselisihan di antara keduanya itu mirip-mirip dengan khilafun lafzi. Mirip-mirip dengan khilafun lafzi, perselisihan redaksional. Dengan catatan, ulama yang menetapkan majas dalam bahasa Arab itu tidak mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan mentakwilnya dengan alasan majas dan ditakwil dengan ini dan itu. Maka perbedaan di antara keduanya itu mirip-mirip perbedaan semu. Mereka sama-sama mengakui ada fas'alil qaryah. Nah, fas'alil qaryah itu namanya apa? Yang sini bilang majas, yang di sini bilang uslub min asalibil arabiyah. Maka itu dekat dengan perbedaan semu, namun dengan ingat, dengan syarat yang menetapkan majas itu tidak punya kesalahan dalam masalah penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah selanjutnya, wa ala umumiha duna khususiha, hukum asal kalimat dimaknai dengan makna umumnya, semua cakupannya, dan tidak dimaknai dengan khusus. Maka hukum asal kalam yang pertama adalah hukum asalnya adalah hakikat atau hakiki. Kemudian yang kedua, al-aslu fil kalam ala umumiha, atau al-aslu fil alfad ala umumiha. Hukum asal lafad kita maknai dengan makna umumnya, semua cakupannya, cakupan lafadnya. Tidak kemudian kita persempit dengan makna-makna tertentu. Contohnya, di surat An-Nisa ayat yang ke-23 Allah katakan, wa anta jma'u bainal ukhtain. Janganlah kalian menyatukan di antara dua wanita yang bersaudara. Nah, apakah yang dimaksudkan oleh ayat itu umum sehingga haram menyatukan di antara dua perempuan yang bersaudara, kakak beradik, baik pakai akad nikah ataupun pakai milkul yamin? Milkul yamin adalah halalnya hubungan biologis karena wanita tersebut statusnya adalah budak milik seorang laki-laki. Ataukah kita maknai antajma bainal ukhtain ini khusus bizawaj, hanya dalam pernikahan? Maka tentang hal ini, al-aslu al-umum, kita katakan hukum asalnya umum. Kan tidak ada di situ kata-kata kata-kata nikah. Teks ayatnya, kalian mengumpulkan dua wanita bersaudara. Dan cara mengumpulkan dua wanita bersaudara yang dalam artian boleh melakukan hubungan biologis, dalam syariat ada dua cara. Pakai cara akdun nikah atau pakai cara akdul yamin, yaitu memiliki budak perempuan. Maka kita katakan, maka untuk berkenaan dengan masalah ini kita katakan al-aslu fil alfat alal umum. Wa man ida'a al-khususa, siapa mengklaim ini khusus untuk pernikahan, tidak berlaku untuk akdul yamin, fa'alihi dalilu, maka dialah yang punya kewajiban untuk mendatangkan dalil. Ya, maka terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama tentang masalah al-jam'u bainal ukhtaini bi'aqdil yamin. Gimana kalau ada seorang laki-laki punya dua budak perempuan yang itu dua-duanya kakak beradik? Bolehkah dia jima dengan dua-duanya? Ataukah untuk kondisi ini dia cuma boleh jima dengan satu tanpa yang lain? Maka ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Dari sisi al-jam'u bainal ukhtain, maka ini terlarang. Dari sisi bahasanya ini aqdul yamin, maka ini boleh. Oleh karena itu sebagian ulama semacam Uthman ibn Affan mengatakan ketika ditanya tentang masalah ini, beliau mengatakan diharamkan oleh satu dalil dan dibolehkan oleh dalil yang lain. Ya, diharamkan oleh dalil dan dibolehkan oleh dalil. Dan tentang masalah ini, kesimpulan dari Syaikh Ibnu Sa'di, beliau mengatakan sama. Ya, maka aqdul yamin sama dengan aqdun nikah. Sebagaimana dalam aqdun nikah itu tidak boleh jam'u bainal ukhtain, maka dalam aqdul yamin juga tidak boleh al jam'u bainal ukhtain. Alasannya apa? Al aslu fil alfat alal umum. Dan lafadznya dan lafadz ayatnya itu alal umum. Tidak ada di sana pengkhususan kalau ini berlaku untuk aqdul nikah saja. Karena Allah cuma mengatakan wa anta jma'u, kalian mengumpulkan. Baik cara pengumpulannya dengan aqdun nikah ataupun dengan aqdul yamin. Wa misalu, dan contohnya adalah hadis man ba'a abdan walahu malun. Siapa yang menjual budak walahu malun dan budak tersebut memiliki harta, famaluhu lil ba'i, maka hartanya adalah milik penjual, ila ayastari tahu al mushtari, kecuali jika pembeli mensyaratkannya. Ya, kemudian kaidah lafadz yang ketiga, al aslu fil alfat ala istiqlalihi. Hukum asal lafad itu mandiri. Yang dimaksud mandiri di sini, laisa fi hadzfun, tidak ada padanya pembuangan. Tuna itmar, tidak ada yang tersembunyi. Itmar artinya al-hadzfu, pembuangan. Dan kaidah ini, tajri ala qawaidi ahli usul wa ahli nahwi. Ya. Berjalan di atas kaidah ulama usul fikih dan ulama nahwu. Contoh penggunaan kaidah ini tentang adalah ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Qaddara fihi ba'dhum, sebagian ulama memberikan takdir untuk ayat ini dengan la wa 'alal ladzina la yutiqunahu fidyatun. Dan atas orang-orang yang tidak mampu puasa, mereka berkewajiban untuk bayar fidyah. Wasoab hadfuha, dan yang benar adalah dibuangnya la. Berarti tidak ada la memang. Hasabah hadil kaidah, berdasarkan kaidah ini. Sehingga jika berdasarkan kaidah ini tidak ada la, dan ayat ini berlaku ya, di awal syariat puasa, ya, maka di awal syariat puasa Ramadan, Allah memberikan hak pilih kepada manusia antara puasa atau malas puasa asal bayar fidyah. Sehingga wa'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yang mampu untuk puasa namun tidak mau puasa, fidyatun, boleh tidak puasa dengan syarat bayar fidyah. Itu di awal syariat puasa. Kemudian setelah itu hukumnya mansukh. Setelah itu dihapus. Ya, semuanya wajib. Orang yang mampu puasa wajib untuk puasa. Kemudian kaidah selanjutnya adalah al-aslu alal alfat, al-aslu fil alfat ala itlaqihi. Tuna taqyidihi. Hukum asal lafat yang mutlak adalah sebagaimana kemutlakannya dan dia tidak muqayyad. Maka siapa yang mengklaim bahasanya hukum ini muqayyad dengan sesuatu, tuna syai'in tanpa sesuatu yang lain, maka dia wajib mendatangkan dalil. Wa ilak, jika tidak fa mutlaqon, maka dia mutlak. Maka dia mutlak. Wal umum khairul itlaq, dan umum itu beda dengan mutlak. Kulun min huma bihi ma'nan khairul akhar, masing-masing dari keduanya punya makna yang berbeda dengan makna yang lain. Namun seringkali keduanya mutlak dan umum itu yastabihani, rancu pada sebagian orang. Dan telah kita sampaikan di pelajaran al-usul min ilmu usul, perbedaan antara mutlak dan umum. Ya, perbedaan antara mutlak dan am. Sama-sama dari sisi makna, lafad mutlak itu mengandung umum dan lafad am juga mengandung umum. Ya. Namun untuk am itu umumnya adalah umum syumuli. Sedangkan mutlak itu umum, umumnya adalah umum badali. Itu perbedaan mendasar dan perbedaan pokok antara al-am dan al-mutlak. Kemudian kaidah lafaz selanjutnya, wa ala annahu muassasun lil hukmi la muakkadun, al aslu fil alfat li ta'sis. Hukum asal lafaz itu memberikan keterangan baru, menghasilkan keterangan baru. Annahu muassasun lil hukmi, yaitu dia menjadi asas bagi hukum, la muakkid, bukan hanya sekedar menegaskan. Maka hukum asal kalimat itu bukan taukid untuk menguatkan kalimat depannya, enggak. Ketika ada dua kalimat, ada kalimat depan dan kalimat belakang, maka pada dasarnya kalimat belakang itu menghasilkan keterangan tambahan yang baru yang tidak ada pada kalimat depannya. Siapa yang mengatakan kalimat yang kedua itu sekedar penegasan ulang untuk kalimat depannya, wajib mendatangkan indikator. Jika tidak, maka kalimat yang kedua itu punya menghasilkan ilmu baru, keterangan baru, penjelasan baru yang tidak ada pada kalimat yang pertama. Yang dimaksud bahasanya hukum asal lafadz itu adalah litaksis, ya, untuk menghasilkan keterangan baru. Artinya musbitun lahu ibtidaan, dia menetapkan hukum baru ibtidaan, dan ini adalah permulaan ditetapkannya hukum, bukan sekedar menguatkan. Ya, contoh penerapannya di surat Ar-Rahman. Di sana diulang-ulang, fabi'ayi ala irabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Rabbmu yang manakah yang kalian dustakan? Nah, di sini kita jumpai itu berulang-ulang. Nah, apakah fabi'ayi ala'i rabbikum matukadziban yang kedua itu sekedar mentakkid fabi'ayi ala'i rabbikum matukadziban yang pertama, ataukah dia punya makna tersendiri? Maka di sini saya saat mengatakan fakullu jumlatin minha mu'assisatun. Setiap kalimat fabi'ayi ala'i rabbikum matukadziban itu punya makna baru. Dia bukan menegaskan fabi'ayi ala'i rabbikum matukadziban sebelumnya. Mu'assisatun la mu'akkidatun, bukan hanya menegaskan lima qablahu, kalimat sebelumnya, wa ghallatu man qala dzalik, dan salahlah orang yang mengatakan kalau itu cuma menegaskan kalimat sebelumnya. Wa misluha, dan semisal itu pengulangan yang ada dalam surat Al-Mursalat. Maka itu semua menghasilkan makna yang baru, yang tidak ada pada kalimat sebelumnya. Fal aslu adamu ta'kid, maka hukum asalnya itu bukanlah taukid, illa madala ali dalil, kecuali ada bukti kalau itu memang sekedar taukid. Kemudian jika ada dua kalimat, maka wal aslu annahu mutabayyinun, jika ada dua kalimat maka hukum asalnya keduanya itu mutabayyinun, berbeda. La mutaradifun, la mutaradifun bukan sinonim. Wa misluhu, semisal kaidah ini adalah kauluhum, perkataan ulama nahwu. Ini kalau di kaidah nahwu namanya al-athfu yaqtadil mughayyarata. Ataf itu menghasilkan al-mughayyarah, perbedaan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Tabayyun sama dengan takhalluf, artinya berbeda. Sebagian lagi menggunakan istilah mutaghayyirun. Yang namanya taradab sinonim ayakuna makna wahidan, maknanya sama, wa inikhtalafal lafzu, meskipun lafadznya berbeda. Contoh mutaradib asad dengan dorkham. Dua-duanya artinya singa. Maka hukum asal dua lafad, dua kata adalah tabayun. Ya, punya makna yang berbeda. Ila madala ali adalil, kecuali jika ada bukti kalau ini sinonim. Hukum asalnya bukan sinonim. Hukum asalnya bukan sinonim. Ibn al-Qayyim menyebutkan di Jalil al-Afham ketika membahas firman Allah Ta'ala, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Untuk mereka orang-orang yang bersabar, yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, untuk mereka salawat dari Allah, dari Rabb mereka dan rahmat. Kata Ibnul Qayyim, rahmat itu bukanlah salawat. Alasannya li'anal atfa yaqtadil mughayyarata, bahasanya ataf itu menghasilkan, mengharuskan al-mughayyarata, perbedaan makna antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Maka ini adalah, maka ayat ini dalil lemahnya pendapat yang mengatakan bahasanya salawat artinya rahmah. Kalau salawat artinya rahmah, maka di sini terjadi taraduf. Ulaika alaihim salawat, yaitu rahmah, mirabbihim barahmah. Dan al-atfu yaktadi al-mughayyarata, padahal atab menunjukkan adanya makna yang berbeda di antara dua kata yang disambungkan dengan huruf ataf tersebut. Nah, ini sama dengan kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Sa'di, al-aslu fil alfat ala annahu mutabayyinun. Hukum asal lafat, antara satu lafat dengan lafat yang kedua itu berbeda maknanya. Ya, demikian yang kita baca dan kita telaah dalam kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.